Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya muallimul adam, allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita haturkan kesyukuran yang begitu luar biasanya. Allah berikan kita nikmat, nikmat hidup, nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita termasuklah dari golongan yang mendapatkan syafaat di kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi pada ayat surah Al-Anfal ayat ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih berkelanjutan dengan ayat yang kita bahas kemarin, di mana begitu dahsyatnya setan mengajak kaum kafir Quraisy, yaitu merasa mereka itu yang lebih hebat, sehingga ketika berhadapan dengan kaum muslimin, setan setelah membisiki mereka, setan juga lari, kemudian tidak lihat, tidak nampak, dan mereka sebenarnya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena siksaan Allah begitu dahsyatnya. Di sini juga menyatakan bahwasannya orang-orang munafik adalah mereka itu di dalam diri mereka ada satu penyakit, ya. Mereka pingin menipu umat mukmin dengan agamanya. Oleh karena di sini kemunafikan ini sangat luar biasa, yang benar-benar kita harus jauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ayatul munafiqi salasatun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Cerminan dari orang munafik itu dapat dilihat dari tiga hal. Yang pertama, apabila dia berbicara dia berdusta, kemudian apabila dia berjanji dia engkar janji, kemudian dia bila diberikan satu amanah dia akan mengkhianatinya. Maka itulah tabiat daripada orang-orang munafik. Maka begitu dahsyatnya kalau kita melihat kemunafikan ini akan menjerumuskan kita kepada jurang yang luar biasanya. Maka hendaklah kita di sini harus bertawakal kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Bijaksana dan lagi Maha Perkasa. Lebih luas lagi pembahasan kita yang kita angkat pada kesempatan kali ini akan dipaparkan Abangda Perdana. Kami silahkan Bangda. Oke, terima kasih Ustaz Sabiar. Menarik sekali pembahasan pada ayat ini karena Allah Subhanahu wa taala membuka redaksi dengan iz yaqulu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, setelah penggunaan kata atau redaksi is, itu maknanya adalah bahwa ada hal-hal yang betul-betul harus dijadikan pelajaran setelah keterangan is itu. Is itu sendiri artinya ingatlah atau ketika, ingatlah baik-baik. Di sini Allah mengisyaratkan seperti itu. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu, Allah sudah menjelaskan tentang bagaimana syaitan melakukan pengkhianatan terhadap orang-orang yang digodanya, melarikan diri dari medan peperangan, tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dia embos-embosi. Nah, di dalam keterangan ayat 49 ini, Allah kembali menggambarkan bagaimana di dalam kehidupan ini, selain waspada terhadap syaitan, umat Islam juga harus waspada terhadap orang-orang yang bersikap munafik di dalam kehidupannya. Inilah yang menjadi pelajaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat 49 ini. Iz yaqulul munafiquna, ketika orang-orang munafik itu berkata. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan di dalam keterangan tafsirnya bahwa kata munafik itu berasal dari kata mafiqa'u al-yarmu, yang artinya adalah tikus yang hidup di lubang-lubang pegunungan. Artinya, ketika dia menghadapi ancaman binatang lain yang ingin memangsanya, maka dia cepat-cepat masuk ke dalam lubangnya. Atau ketika lubang yang satu sudah ditutup, maka dia akan mencari lubang yang lain untuk keluar. Artinya di sini, tikus yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari sergapan-sergapan binatang buas. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ketika mereka itu berusaha untuk mencari alasan dengan apa yang mereka hadapi. Di dalam keterangan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kemenangan yang diperoleh oleh umat Islam. Tapi sebaliknya, orang-orang munafik bukannya malah senang dengan kemenangan umat Islam, mereka dengan dendamnya, mereka dengan perasaan dengkinya mengatakan bahwa kemenangan yang diperoleh oleh umat Islam itu hanya kemenangan sementara, karena akan berakhir dengan kehancuran dan kekalahan dari pasukan umat Islam itu pada peperangan-peperangan lainnya. Jadi gambarannya di sini adalah bahwa orang yang munafik itu adalah orang yang di dalam kehidupannya selalu merasa kesulitan. Orang senang, dia tidak senang. Dia senang, orang lain merasa kesusahan. Ketika orang kesusahan, dia merasa senang. Jadi ada benturan-benturan di dalam jiwanya sehingga membuat dirinya itu kesulitan di dalam menjalani kehidupan itu. Nah, di dalam keterangan ayat ini, yang menjadi terpenting adalah ketika Allah memberikan gambaran kepada kita untuk jangan bersikap munafik di dalam kehidupan ini, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada peperangan Badar. Di dalam keterangan ayat yang lain, Allah dengan indah mengatakan bahwa wa iz yaqulu munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang munafik di dalam perang Al-Ahzab mengatakan Allah tidak pernah menjanjikan kita janji-janji kemenangan, karena mereka melihat begitu besar pasukan kafir Quraisy itu sudah berada di hadapan mata mereka. Akhirnya yang terjadi adalah wa izqal ta'ifatu minhum ya ahla Yasriba la muqama lakum farji'u wa istazinu fariqum minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana aurah wa ma'iyya bi'aurah in yuriduna illa firara. Ketika akhirnya mereka kemudian meminta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami akan kembali ke rumah kami, karena rupanya kami teringat rumah kami belum ditutup pintunya. Itu alasan mereka. Allah kemudian menegaskan wa ma hiya bi'aurah, tidaklah alasan mereka itu yang mengatakan rumah pintu mereka terbuka itu sebagai alasan, karena yang ingin mereka lakukan adalah lari dari medan peperangan. Inilah sikap munafik, sikap yang tidak pernah berani untuk menghadapi kenyataan, sikap-sikap yang tidak pernah berani untuk menerima kebenaran, sikap-sikap yang berusaha untuk melarikan diri dari bisikan hati nuraninya yang membisikkan kepada hal-hal yang terbaik yang harus dia lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, ini pertanyaannya Ustaz Safiar. Ya. Ketika Allah memperingatkan kita untuk waspada terhadap orang-orang munafik, Allah mengatakan di sini wa may yatawakkal 'alallahi. Apa hubungan antara ya sikap munafik ini dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Di sini ada dua hal Ustaz yang kita lihat ya. Di mana ketika ayat ini kita angkat, ada ya bukan hanya orang munafik di situ, akan tetapi ada penyakit hati, yaitu apa? Ketika umat Islam itu lemah hatinya, maka untuk diajak kepada maksiat itu mudah sekali. Yeah. Ya. Di sini kalau kita sudah berusaha, kemudian kita jumpai kedua hal yang model ini orangnya. Yang pertama orang munafik, kemudian ada orang yang lemah. Kemudian ini kadang-kadang kita melihat dalam kehidupan kita sudah lemah pendidikannya, lemah imannya, ya. Ini yang paling susah mengurusnya nih, Ustaz. Yeah. Ya. ibarat kita tarik ini kambing dalam menggembala kita ini, dia akan menggebal. Ah, ini nggak mau nurut ya? Nggak mau nurut. Oleh karenanya, setelah kita adakan kepada mereka itu satu dakwahan, satu usaha, upaya mengajak mereka kepada hal yang baik, akan tetapi mereka ini juga nggak mau, maka bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan tawakal kita ini mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ajakan yang baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita daripada hal-hal yang begitu dahsyatnya. Ini kalau kita lihat nih Ustaz, dalam kehidupan kita sehari-hari nih Ustaz, kita pasrahkan gitu ya. Contohnya ketika kita kemarin memilih apa pesta demokrasi kita 9 April kemarin, kita pasrah begitu. Akan tetapi yang tidak diduga-duga ini kadang-kadang dia yang muncul, istilahnya suaranya naik terpilih yang luar biasa di setiap TPS kan begitu. Ini kita melihat supaya jauh dalam kehidupan kita ini apa malapetaka bala gitu. Apakah kita hanya pasrah aja ya udah calegnya ini yang udah terpilih dengan ini, bukan berarti kita mengadakan kudeta atau dan sebagainya, tidak. Akan tetapi bagaimana kita bisa menyatakan ketakwaan kita kepada Allah setelah kita memilih usaha kita, kemudian bagaimana mengarahkan mereka ini hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Saya contohkan nih Stan. Sekarang angin puting beliung ya di daerah titik kuning gitu ya. Berapa rumah yang roboh, kemudian berapa sekolah yang kejatuhan pohon ya. Ini kan walaupun tidak itu bala tapi teguran sama kita ya. Jangan sampai kita nanti kalau sudah datang apa azab Allah ya na'udzubillah kan begitu. Ini bukan harapan kita. Ini bagaimana solusinya? Iya, pada intinya sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kepasrahan diri dalam menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita, tapi haruslah dibarengi dengan usaha. Tawakal seorang murid itu adalah ketika dia bekerja dengan, dia belajar dengan sangat keras, kemudian ikut ujian, dia hasilnya itulah dia tawakal kepada Allah. Tidak lulus, memang dia sudah bekerja keras. Lulus itu adalah memang satu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakalnya seorang pekerja itu harus dibarengi dengan kerja keras, usaha yang keras, pemikiran yang keras, bagaimana untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar bekerja asal-asalan. Setelah itu, apakah dia mendapat gaji yang besar? Apakah dia mendapatkan perhatian yang lebih dari pimpinannya? Itu dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya adalah tawakal itu bukan mencari perhatian orang, tapi mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja keras untuk mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam kehidupan ini umat Islam dengan perintah tawakal dari Allah itu diperintahkan menjadi orang-orang yang menjadi pekerja keras, menjadi orang-orang yang mampu tampil untuk memperbaiki kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga dengan paparan yang begitu sederhana ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingin Ustadz Haji Ahmad Perdana Indra mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita